تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Utsman, ini Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abda bin Sulaiman, sudah berlalu Hisham bin Urwah, Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair, anabihi dari ayahnya, ayahnya namanya Urwah ibnu Zubair rahimahullah. Urwah ibnu Zubair ini kemenakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ibnu Zubair ibnu Lawam, Az-Zubair ibnu Lawam, ayah dari Urwah, itu menikah dengan saudara perempuan Aisyah, saudari perempuan Aisyah namanya Asma, Asma bintu Abi Bakar. Dari keduanya lahirlah anak-anak, salah satunya Urwah. Berarti Urwah ini keponakan dari Aisyah. Karena itu dia meriwayatkan dari Aisyah bibinya, banyak hadis. Karena memang keponakannya. Ya, keponakannya. Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, qalat, beliau berkata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Qalu innaka tuwasil. Maka orang-orang berkata, para sahabat, sungguhnya engkau ya Rasulullah melakukan puasa wisal. Qala innama hiya rahmatun rahimakumullahu biha. Sungguhnya itu adalah rahmat. Allah merahmati kalian dengannya. Inni lastu kahai'atikum. Inni adillu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Sungguhnya itu rahmat. Allah rahmati kalian dengannya. Sungguhnya saya ini tidak seperti keadaan kalian. Saya berada di sisi Rabbku, Rabbku memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku.